dan melakukan salat fajar, maka baginya gugur kewajiban melakukan salat tahiyatul masjid. Rasulullah SAW mengatakan bila dakhal ahadukum al-masjid faqala ijlis hatta yusalli rak'atayn. Jika seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah kalian duduk sampai kalian salat dua rakaat. Dan ini dua rakaat di sini umum. Sama saja dua rakaat wajib atau dua rakaat yang khusus. Jadi ketika kita masuk ke masjid, kemudian kita melakukan salat subuh, maka kewajiban tahiyatul masjid gugur. Ataupun ketika kita masuk ke masjid dan melakukan salat witir di masjid tiga rakaat, maka kewajiban salat tahiyatul masjid juga gugur. Adapun apabila seseorang masuk ke masjid, kemudian dia melakukan salat dua rakaat sebagai bentuk ketawaan, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, melakukan hal sunnah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh baginya untuk menggabungkan di dalam salat tersebut dua niat. Ini la tusyrik la tusyrik baina salatain fi niyatin wahid. Nah, baina fard wa sunnah. Nah. Wa aidan baina Jadi tidak boleh menggabungkan satu niat di dalam dua amalan, apalagi amalan wajib dengan amalan sunnah. Seperti juga seseorang ketika mandi janabah digabungkan dengan mandi Jumat, maka tidak boleh menggabungkan antara yang sunnah dengan yang wajib. Amal khusus janabah, kembali ke lain istilah. Mandi Jumat janabah. وإن أراد أن يغتسل مرة ثانية بنية هذا شيء ثالث. يجوز عليه أن تغتسل جنابة والجمعة. والجمعة قد صارت تبعا. Dan mandi janabah juga mandi Jumat. Ketika dia mandi janabah maka juga boleh baginya untuk tidak mandi Jumat, karena mandi Jumat sebagai sholat tabaan sudah menjadi diikutkan kepada mandi janabah. Allah. قل السائل عفاه الله هل هناك كتاب خاص جيد نصيحة للنساء؟ كتاب العشرة للنساء للنسائي، كتاب عشرة النساء للإمام النسائي، هذا كتاب فيه أحكام كثيرة، وكتاب اسمه نصيحتي للنساء لبنت الشيخ مقبل الوادعي شيخنا رحمه الله، كتاب جيد. طيب أم عبد الله، وهناك كتاب الفقه ميسر للنساء لأحد مشايخ مصر، هو كتاب فيه أحكام ونصائح عامة، جيد هو في ذلك. وهناك كتب أخرى لا أستحضرها بركة. Pertanyaan yang keempat, di sini mengatakan apakah di sana ada kitab yang khusus yang bagus untuk nasihat kepada para perempuan, dan kitab itu siapa penulisnya? Al-Jawab, saya tentu Allah mengatakan menjawab di sini. Termasuk kitab yang baik adalah kitab Asratun Nisa karya Imam Nasa'i, dan juga di dalamnya, di dalam tersebut ada fikih-fikih ahkam. Akan tentang keumuman para perempuan ataupun tentang hukum-hukum bagi para perempuan. Ataupun di sana juga ada kitab nasihat dari Indonesia karya Ummu Abdillah binti Syekh Mubil rahimahullah taala, yang merupakan kitab yang sangat baik, kitab yang bermanfaat. Dan juga di sana ada kitab-kitab fikih yang biasa, yang mudah untuk bagi para perempuan, pemilik para masyayikh-masyayikh lainnya. Juga di sana ada kitab-kitab yang lainnya yang ana astahdiruha, saya tidak mampu untuk menghadirkannya sekarang. Allah. السائل يقول عفاه الله، والسؤال الأخير، عندي امرأة مصرة في الأخطاء، فأنا أنصحها وأصبر عليها طويلا طوال الوقت،